إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Agak merapat biar yang belakang bisa masuk. وصلنا بالتوحيد إلى قوله وقوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا أقول البغوي. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد صحيح على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه. Kata Syekhul Islam rahimahullah, adapun membangun masjid di atas kuburan, maka telah ditegaskan oleh kebanyakan kelompok-kelompok ulama larangan dari yang demikian. Ini kelompok-kelompok para ulama, maksudnya madhab-madhab, fuqaha. Ammatuhum, kebanyakan mereka menegaskan dengan sharih bin nahyi anhu mutaba'atan lil ahadits sahihah, karena mengikuti hadis-hadis yang sahih. Wa saraha ashabuna wa ghayruhu min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrimih, dan juga telah ditasrih, yakni ditegaskan dengan jelas oleh ashabuna, tadi kan tawaif, kelompok-kelompok ulama, maksudnya kelompok-kelompok fikih, ada Hambali, ada Hanafi, ada Syafi'i, hampir semua menyatakan larangan membangun masjid di atas kuburan. Wa ashabuna berarti madhab Hambali, Hanabilah. Wa sarraha ashabuna wa ghayruhum min ashabi Malik wa Syafi'i, dan lain-lainnya dari kalangan ashabu Malik, para ulama dari madhab Maliki, wa ashabu Syafi'i, para ulama dari madhab Syafi'i, bitahrimih, juga menegaskan haramnya membangun kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Qala, dikatakan oleh Syekhul Islam, wala raiba fil qat'i bitahrimihi, maka tidak ada keraguan fil qat'i bitahrimihi, tidak ada keraguan lagi untuk ketegasan haramnya membangun masjid di atas kuburan. Tsumma dzakara al-ahadits fi dzalik, kemudian beliau sebutkan hadis-hadis dalam masalah itu. Ila an qala, sampai beliau berkata, wa hadhihi al-masajid al-mabniyya ala qubur al-anbiya was-salihin aw al-muluk wa ghairihim tata'ayyan izalatuha bihadmin aw bighairihi. Setelah dibawakan hadis-hadis, dan tentunya hadis yang kita baca kemarin, Rasulullah menyatakan la taj'alul qubur masajid, atau Rasulullah menyatakan dengan la'nat, la'anallah al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah melaknat Yahudi karena membangun kuburan nabinya sebagai masjid. Dan juga kalimat la taj'al qabri wasanan yu'bad wa la taj'al qabri 'idan ila akhirih. Setelah dibacakan hadis-hadisnya, maka beliau berkata, wa hadhihi al-masjid al-mabniyah 'ala qubur al-anbiya, maka masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan-kuburan para nabi, atau kuburan orang saleh, atau kuburan para raja, atau kuburan Husain, atau kuburan Al-Badawi, atau kuburan para wali-wali, tata'ayyan izalatuha, sudah jelas hukumnya bahwa itu haram. Maka tata'ayyan izalatuha, maka harus dihilangkan, bihadmin au ghairih, apakah dengan diruntuhkan atau dipindahkan atau yang lainnya. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan, ini adalah perkara yang aku tidak tahu adanya khilaf di kalangan para ulama al-ma'rufin. Ini adalah perkara yang aku tidak tahu adanya perselisihan di kalangan para ulama al-ma'rufin. Mengapa? Karena saya sebutkan tadi, ashabu Syafi'i, ashabu Malik, ashabu Imam Ahmad, wa ashabu yang lainnya semuanya menyatakan haramnya membangun kuburan di atas masjid. Karena haram, maka tidak boleh. Kalau yang sudah kadung, maka dipindahkan. Selesai. Tsumma dzakara, tsumma qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qala yajibu hadmul qubabi allati buniyat 'ala al-qubur. Wajib hukumnya bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan dan kekuasaan tentunya untuk meruntuhkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan-kuburan. Li'annaha ussisat 'ala ma'siyatir Rasul sallallahu, karena bangunan itu dibangun di atas kemaksiatan, yakni di atas penentangan kepada ucapan Rasulullah sallallahu. Rasulullah menyatakan jangan dibangun, dia membangun. Rasulullah menyatakan jangan dibangun masjid, mereka bangun masjid. Berarti dibangun di atas maksiat, di atas kemaksiatan kepada Rasulullah, di atas penentangan pada Rasulullah SAW, maka harus diruntuhkan. Ini wajib bagi siapa? Bagi yang memiliki kemampuan dan kekuasaan. Kalau dia bertanggung jawab dan berkuasa di situ, wajib bagi dia untuk meruntuhkannya dan mengembalikannya seperti semula. Hanya tanah kuburan saja dengan batu nisannya. Selesai. Dan hikmahnya sangat banyak. Di samping terhindar dari jalan-jalan kesyirikan, juga perkuburan tidak selalu habis. Kalau dibangun, lama-lama habis perkuburan. Diperluas lagi. Dibangun. Habis lagi, diperluas lagi. Akhirnya bumi ini semua isinya perkuburan. Karena dibangun semua. Permanen lagi. Habis. Tidak demikian yang sunnah. Yang sunnah adalah hanya dikasih batu saja, tanda bahwa itu adalah kuburan. Naam. Waqad afta jama'atun min asy-Syafi'iyyah bihadmi ma fil qarrafah min al-abniyah. Telah difatwakan oleh sekelompok ulama minas syafi'iyah, dari ulama syafi'iyah, memfatwakan ma fil qarrafa minal abniyah, memfatwakan bihadmin, untuk meruntuhkan bangunan di kuburan Al-Qarrafa di Mesir. Al-Qarrafa, kuburan ahlu Mesir, penduduk Mesir, biha abniyatun wasuqun qa'imah. Di sana ada bangunan-bangunan, ini kuburannya dibikin bangunan-bangunan, bahkan ada pertemuan, perkumpulan, yakni pasar. Mansuba ila Qarrafa, batnun minal ma'athir. Disebut dengan Qarrafa, nisbah kepada satu daerah di sana, salah satu daerah dari daerah Ma'athir. Nazaluha, yang singgah di sana, fanazalu biha, maka mereka suku-suku Ma'athir singgah di sana dan dikuburkan di sana, maka dijuluki dengan kuburan Ma'athir atau kuburan Qarrafa. Demikian dalam Mu'jamul Buldan. Maka para ulama di sana, di Mesir, memberikan fatwa bihadmi ma fil Qarrafati minal abniyah, memfatwakan untuk diruntuhkan semua bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan Qarrafa. Siapa saja dari ulama Syafi'iyah? Barangkali belum yakin kalau belum disebut. Minhum Ibn al-Jumaizi, di antaranya nama lengkapnya Bahauddin Ali ibn Hibatullah ibn Salama al-Lakhami. Bahauddin Ali ibn Hibatullah ibn Salama al-Lakhami. Beliau seorang faqih muhaddith, ahli fiqh, ahli hadith, yang meninggal pada tahun 649 Hijriah. Dan beliau dari ulama Syafi'iyah. Oleh karena itu, dimasukkan oleh As-Subki, oleh Ibn Subki, di dalam tabaqatnya. Judulnya Tabaqat Syafi'iyah. Generasi-generasi ulama Syafi'i. Tahun sekian sampai tahun sekian. Imam Fulan. Dari Syafi'iyah khusus. Buku beliau, Ibn Subki. Maka disebutkan di dalamnya beliau ini, Bahauddin Ali ibn Hibatillah al-Lakhami, yang dikenal juga dengan al-Jumaizi. Wal-Zahir al-Tazmanati. Ya, dikenal dengan Zahir. Kenapa dikenal dengan Zahir? Karena julukannya Zahiruddin. Tadi julukannya Bahauddin. Yang kedua ini yang juga Syafi'i madhabnya, Syafi'iul madhab, namanya atau julukannya Zahiruddin. Zahiruddin Ja'far ibn Yahya ibn Ja'far. Ini juga ulama Syafi'iyah. Faqihun, seorang ahli fiqh. Syekhus Syafi'iyah, bahkan tokohnya, syekhnya para ulama Syafi'i. Sehingga para tokoh-tokoh Syafi'i pasti kenal dengan beliau ini, Zahiruddin Ja'far ibn Yahya ibn Ja'far, yang dikenal dengan nisbah At-Tazmanati, dari Tazmanah. Bisa dilihat beliau ini riwayat hidupnya di dalam Tabaqat Syafi'iyah, Tabaqat Ibn Subki. Dan lain-lainnya dari ulama Syafi'iyah di Mesir memfatwakan bangunan-bangunan di atas kuburan Qarrafi harus diruntuhkan. Wa qala al-Qadhi Ibn Kajj. Berkata Qadhi Ibn Kajj, julukannya Abu Al-Qasim, kunyahnya Abu Al-Qasim, namanya Yusuf Ibn Ahmad Ad-Dainuri, faqih Syafi'i, juga seorang faqih dari kalangan Syafi'i. Min aqrani Abi Hamid. Dia termasuk seangkatan dengan Abu Hamid. Masih dalam kitab yang sama, Tabaqat Ibn Subki. Apa beliau berkata? Qal, kata al-Qadhi Ibn Kaj rahimahullah, wala yajuzu an tujassasul qubur, tidak boleh dicat kuburan-kuburan, wala an yubna alaiha, dan tidak boleh pula dibangun di atasnya kubab, kubah-kubah. Tidak boleh dibangun di atasnya kubah-kubah. Wala ghairi kubab, tidak pula selain kubah. Maksudnya kalau dibangun selain kubah juga enggak boleh. Jangan dibangun bangunan-bangunan. Apakah kubah-kubah atau ghairi kubah. Wal wasiyatu biha batilah. Kata Qadhi Ibn Kajini selanjutnya. Dan tidak ragu dan berkata, al wasiyatu fi dzalika batilah. Dan kalau ada wasiat, maka wasiatnya batal. Misalnya ada seorang yang memberikan wasiat, nanti kalau saya mati, kuburannya tolong dibangun, dibikin ini, maka wasiatnya tidak boleh dilaksanakan. Batal. Mengapa? Bertentangan dengan sunnah. Sebagaimana diriwayatkan, ma min syartin laysat fi kitabillah fahuwa batil walau mi'ata syartin. Kullu syartin laysat fi kitabillah. Kalian cari nanti riwayatnya. Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah, maksudnya tidak ada dalam agama, bertentangan dengan agama, fahuwa batil, maka dia batil. Walau mi'ata syartin, walaupun ada 100 syarat. Khamilina a'azakumullah. Demikian pula contoh dalam hukum waris dikatakan oleh Rasulullah SAW. La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat buat ahli waris. Mengapa? Oh, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris sudah mendapatkan bagiannya tersendiri, tertentu, disebutkan dalam kitabullah Al-Quran dan di dalam hadis-hadis sahih. Bapak dapat sekian, ibu dapat sekian, kakak dapat sekian, itu sudah ada. Kakak tertutup kalau ada anak laki-laki. Ila akhirnya. Itu sudah diatur semua. Maka kalau engkau memberikan wasiat, anak sayang si fulan dapat sekian, separohnya untuk anak kedua, maka hukum waris tadi gugur. Ayat dan hadis yang mengatur hukum waris gugur. Berarti apa illatnya wasiat tentang waris tadi batal? Karena bertentangan dengan hukum waris yang ada dalam Quran dan Sunnah. Demikian pula semua wasiat-wasiat. Aku wasiatkan pada kalian, wahai anak-anakku, kalau aku mati, maka sujudlah di kuburanku. Apa boleh? Ya enggak boleh. Mengapa? Bertentangan dengan tauhid. Demikian pula kalau dikatakan, kalau aku mati nanti, bangun kuburanku. Nah, bisa diterapkan. Mengapa? Karena Nabi melarang. Jangan dibangun kuburan-kuburan. Dan para ulama sepakat, termasuk ulama Syafi'iyah, diantaranya Qadhi Ibn Kajj, yang menyatakan jangan dicat, jangan dibangun, apakah dibangun kubah atau selain kubah. Dan wasiat untuk membangunnya adalah wasiat yang batilah. Makna batilah? Batal. Tidak berlaku. Wa qala al-Adru'i. Siapa Adru'i? Juga tokoh Syafi'iyah. Kunyahnya Abu Walid. Ahmad ibn Abdullah al-Adru'i. Faqihu Syafi'i. Fuqohanya Syafi'i. Ini fuqoha dari kalangan Syafi'iyah. Dia memiliki kitab Ghunyatul Muhtaj. Demikian. Di dalam kitabnya Ibn Hidayatillah. Yang menulis kitab Tabaqat Syafi'iyah juga. Tabaqat Syafi'iyah. Yang ini sejarah para ulama generasi demi generasi dari kalangan Syafi'iyah. Apa kata beliau? Kata Al-Adru'i. Qal amma butlanul wasiyah bibina'il qubab wa ghairiha minal abniyah wa infaqil amwalil kithirah fala raiba fi tahrimih. Lihat ucapan beliau, ucapan Al-Adru'i rahimahullah. Adapun batalnya wasiat untuk membangun kuburan atau membangun kubah-kubah di atas kuburan dari bangun dan lain-lainnya dari bangunan-bangunan lain, dan juga mengeluarkan harta dengan banyak untuk itu, fala raiba fi tahrimih, tidak ragu lagi bahwa itu haram. Ulama Syafi'iyah, haram membangun kuburan dengan berbagai macam bangunan-bangunan, kubah ataupun bukan kubah. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi tentang hadis Jabir, naha an yujassas al-qabru aw yubna alayh. Kata al-Qurtubi rahimahullah, dilarang untuk dicat kuburan-kuburan, dan dilarang pula untuk dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Akan datang nanti hadisnya secara lengkap insyaallah. Wa bi zahiri hadzal hadis qala Malik, dan juga berfatwa dengan zahir hadis ini Imam Malik rahimahullah. Kata Imam Malik, karihal bina wal jass ala al-qubur, tidak disukai untuk membangun dan mengecat kuburan-kuburan. Waqad ajaza ghairuhu, sebagian orang katanya membolehkannya, dan hadis ini hujjah membantahnya. Lihat ucapan beliau rahimahullah, tidak disukai membangun bangunan-bangunan di atas kuburan atau mengecatnya, dan telah dibolehkan oleh sebagian orang. Wa hadzal haditsi hujjatun alaih, sedangkan hadis ini hujjah yang membatalkan atau membantah ucapan yang membolehkan. Hadis yang menyatakan naha an yujassas, dilarang untuk membangun dan mengecat. Baik, termasuk ulama Malikiyah adalah Ibn Rushd. Qala Ibn Rushd, Abdul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd al-Qurtubi, faqihun usuli, beliau seorang faqih ahli usul, mujawad atau mujawid, juga ahli tajwid, demikian dalam dibajul madhab, dalam dibaj al-madhab. Apa kata beliau? Kata Ibn Rushd rahimahullah, qala kariha Malik, karena beliau dari mazhab Maliki, maka yang dinukil oleh beliau ucapan Imam Malik, kariha Malik al-bina 'ala al-qabr, Imam Malik tidak suka, membenci membangun bangunan di atas kuburan. Wa ja'ala al-bilatah al-maktubah, dan tidak suka pula memasang marmer atau sejenisnya. Bilatah adalah lantai atau keramik, ya. Al-maktubah, yang ditulis padanya tulisan-tulisan. Apakah tulisan sejarah orang ini, atau tulisan di sana kaligrafi, atau tulisan macam-macam. Semuanya dilarang. Kata Imam Malik, Malik mengatakan tidak zukai, dibenci. Saya terjemahkan dengan kalimat tidak disukai dan dibenci, karena kalau saya baca dengan kalimat makruh, khawatir dianggap bahwa hukumnya makruh, tidak haram. Padahal karahiyah ada dua macam. Ada karahiyatut tanzih, ada karahiyatut tahrim. Khusus untuk ucapan para ulama mutaqaddimin. Para ulama al-mutaqaddimin, yang terdahulu, kalau mengatakan akrahu, aku benci, itu ada dua macam. Jangan dikira bahwa itu maknanya makruh saja. Kadang menyatakan akrahu, maknanya karahiyatut tahrim. Kadang menyatakan akrah, karahiyatut tanzih. Kalau karahiyatut tanzih, maka itulah yang dikatakan makruh, tidak sampai haram. Tetapi kalau karahiyatut tahrim, maknanya haram. Apa buktinya? Kalau mereka, para ulama terdahulu, kalau bilang makruh, atau akrah, atau aku benci, kadang bermakna haram. Buktinya, mereka berkata tentang masalah syirik. Di kuburan-kuburan menyatakan ana akrahu, aku tidak suka seorang meminta-minta pada kuburan. Masuk makruh hukumnya tempat kuburan. Khamilina azakumullah. Maka kalimat akrah, kalau dari ulama mutaqaddimin, bisa memiliki dua makna. Akrah karahiyat at-tanzih, dan akrah karahiyat at-tahrim. Tayyib, kita husnudhan pada Imam Malik, rahimahullah. Karena hadis yang menyatakan naha, Rasulullah SAW melarang, maka tiba-tiba Imam Malik mengatakan hukumnya makruh. Ya. Tidak. Tentunya maknanya aku benci, aku tidak suka. Karena itu haram, maka tidak disukai. Wa huwa min bid'i ahli taul. Masih kata ucapan Imam Malik melalui riwayat Ibn Rushd. Bahwa Imam Malik berkata bahwa itu termasuk bid'ahnya orang-orang sombong. Tapi bid'ah itu hukumnya makruh apa haram? Hah? Makruh? Naam? Haram ya akhi. Demikian pula ahli taul, orang-orang yang sombong. Apa hukumnya sombong? Haram apa makruh? Hah? Makruh? Sombong haram. Bahkan diancam oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Qudsi. Allah berfirman bahwa kesombongan itu pakaianku. Siapa yang mengambil pakaianku maka aku azab dia. Maka demikian. Enggak mungkin makruh. Haram. Diancam dengan azab. Kata Imam Malik bahwa ini kebidahannya orang-orang yang sombong. Minta ditulis bahwasanya ini orang besar, ini begini, ini begini, ini begini. Ahdasuhu iradatul fakhr. Mereka ada-adakan cara-cara seperti itu. Iradatul fakhri. Karena menginginkan kesombongan. Fakhr, bangga diri. Wal mubahah, berbangga-banggaan. Was sum'ah, ingin didengar kisahnya, ingin dengar ceritanya. Kalau saya mati, tulis di kuburanku, telah dikubur di sini seorang yang besar, seorang yang banyak memberikan kebaikan pada manusia. Ini adalah orang saleh yang pernah membuat ini, membuat itu, dan berjasa ini dan itu. Mana ada? Iradat al-fakhr. Ini kesombongan. Dan itu tidak pantas. Tayyib, kalau dia enggak memberikan wasiat, tetapi dibikin oleh murid-muridnya. Tayyib, si mayit tidak terkena dosanya karena dia mungkin tidak setuju. Aku tidak setuju. Aku tidak tahu menau. Tetapi yang melakukannya, dia juga terjatuh dalam kesombongan, membanggakan dengan sombong, nikuru saya. Orang besar, orang saleh, telah meninggal di sini Syekh Al-Allamah Imam fulan fulan fulan fulan fulan, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini, dibikin kaligrafi, dibikin batu pualam, dibikin sama saja. Barakallahu fikum. Wa huwa mimma la ikhtilafa fi, kata Imam Malik, dan ini termasuk yang enggak ada perselisihan padanya. Lihat, enggak ada perselisihan, kata Imam Malik, bukan kata saya, bukan kata Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kata Wahabi. Kata Imam Malik rahimahullah melalui tokoh muridnya yang besar, yaitu Ibn Rushd. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Silakan dilihat dalam Dibaj Al-Madhab halaman 2, 248. Maksud saya juz kedua. Juz kedua halaman 248. Ucapan Ibn Rushd ini dinukil di dalam kitab Al-Bayan fi Tahsil. Al-Bayan fi Tahsil. Tadi riwayatnya, riwayat hidupnya. Sedangkan di dalam Al-Bayan fi Tahsil atau Al-Bayan wa Tahsil, ini ucapan beliau. Juz kedua halaman 220. Qala Zaila'i. Yang berikutnya adalah Imam Zaila'i. Huwa Abu Muhammad kunyahnya. Namanya Uthman ibn Ali ibn Mihjan. Uthman ibn Ali ibn Mihjan. Faqihun Hanafi. Seorang ahli fiqih dari madhab Abu Hanifah. Faqihun Hanafi. Demikian di dalam kitab Jawahir al-Mudhiyah. Disebutkan beliau ini, riwayat hidupnya dalam Jawahir al-Mudhiyah. Kata Zailai, Abu Muhammad Uthman ibn Ali ibn Mihjan, menyatakan dalam kitabnya, Syarh al-Kanz, qala wa yukrah an yubna ala al-qabri, tidak disukai untuk membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Wa dzakara Qadhi Khan, demikian pula Qadhi Khan namanya Al-Hasan ibn Mansur ibn Abi Al-Qasim Al-Uljandi, karena bukan Arab, faqihun Hanafi, yang juga faqih dari kalangan Ahnaf, dari sumber yang sama Jawahirul Mudhiyah, juga berkata, annahu la yujassas al-qabr wa la yubna alayh, bahwa tidak boleh dicat dan tidak boleh dibangun kuburan. Lima ruwiya anin nabi, beliau membawakan dalil, ulama Hanafi ini membawakan dalil, karena apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, annahu naha anit tajsis, bahwa beliau melarang untuk mengecat. Wal bina fauqal qabri, dan melarang pula untuk membangun bangunan di atasnya. Baik, kira-kira apa maknanya yukrah? Hah? Dibenci karena dia haram atau maknanya makruh? Qan ibn a'azakumullah, lihat dalil yang dibawa. Rasulullah SAW melarang. Maka yang dimaksud dibenci adalah tidak disukai, yakni haram. Maka disebutkan di sini oleh penulis, qala wal muradu bil karahati indal hanafiyah karahatut tahrim. Jelas kan? Tersebut di sini dengan jelas harfan-harfan. Al muradu bil karaha, yang dimaksud dengan makruh menurut Hanafiyah adalah karahatut tahrim. Maksudnya karahiyatut tahrim, bukan karahiyatut tanzih. Wa qadzakara dzalika Ibnu Nujaim, dan ini disebutkan demikian oleh ulama mereka sendiri dari kalangan Ahnaf sendiri, yaitu Ibnu Nujaim dalam Syarh Al-Kanz. Apa kita beliau? Syarah Al-Kanz. Maksudnya mensyarah kitabnya Zailai. Kalas. Sempurna. Tulisannya tulisan Hanafi. Disyarahnya oleh ulama Hanafi. Tentunya mereka adra. Lebih paham. Lebih ngerti tentang ucapan gurunya. Dia muridnya. Sebagaimana Abu Ja'far al-Tahawi disyarah oleh muridnya, Ibn Abdul Aziz al-Hanafi. Demikian pula Az-Zailai menulis kitab Syarhul Kanz. Kemudian disyarah, dijelaskan oleh Ibnu Nujaim bahwa maksud makruh adalah karahiyatut tahrim. Taib, contoh yang saya katakan tadi, bahwa para ulama mutaqaddimin kadang-kadang menyatakan makruh maknanya haram. Sebagai contoh, mereka menyatakan makruh perkara yang benar-benar haram. Seperti ucapan Imam Syafi'i. Qala Syafi'iyu rahimahullah, akrahu an yu'azzam makhluqun hatta yuj'al qabruhu masjida. Aku tidak suka diagungkannya makhluk. Taib. Yu'azzam makhluk. Apa hukumnya? Jelas-jelas haram. Hatta yuj'al qabruhu masjidan, hingga akhirnya kuburannya dijadikan masjid. Makhafat al-fitnati alaih, karena dikhawatirkan akan menjadi fitnah atas orang-orang setelahnya dari manusia. Lihat. Yu'adzamu makhluk, diagungkannya makhluk, disembahnya makhluk. Ini perkara yang haram, jelas. Enggak mungkin makruh. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyin anna muradahu bil karaha karahat at-tahrim. Ucapan Imam Syafi'i ini pun, makna makruh yang dimaksud oleh beliau adalah karahatut tahrim. Adapun belakangan para mutaakhirin mulai membedakan hukum-hukum bahwa ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Sehingga kalau bilang makruh, artinya di bawahnya haram. Tidak sampai kepada haram. Adapun haula al-ulama kadang menyebutkan makruh dengan makna makruh karahiyat at-tahrim. Qala Abu Muhammad. Qala asy-syarih, berkata asy-syarih. Syarih yani yang menjelaskan atau yang menerangkan, pensyarahnya. Berkata pensyarahnya, wa jazima an-Nawawi. Siapa Nawawi rahimahullah? Imam Syafi'i. Tokoh besarnya madhab Syafi'i. Ulama Syafi'i yang paling dikenal, An-Nawawi rahimahullah. Kata syarih, wa jazima an-Nawawi. An-Nawawi menegaskan rahimahullah di dalam majmu' syarah muhadzab bitahrimil bina'i mutlaqan, haramnya membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak. InsyaAllah para kiai punya kitab tersebut. Majmu' syarah muhadzab adalah kitab terbesarnya Imam Nawawi rahimahullah. Di dalam juz kelima halaman 270. Saya ulangi. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Juz kelima. Halaman 270. Kata Nawawi. Menegaskan. Haramnya membangun bangunan-bangunan. Di atas kuburan mutlakan. Secara mutlak. Demikian pula beliau berkata. Masih An-Nawawi. Di dalam syarah Sahih Muslim. Sahih Muslim. Disyarah oleh An-Nawawi juga. Juga kalimatnya sama. Yaitu dilarang membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak. Kubah ataupun bukan kubah. Dalam syarah Sahih Muslim, lebih mudah dicari. Banyak yang punya kitabnya. Juz ke-7 halaman 37. Antum tullabul ilm. Hendaklah merujuk ke kitab aslinya. Mungkin bisa mendapatkan lebih banyak. Atau mungkin mendapatkan kalimat yang lebih tepat. Dan juga engkau mendapatkan sanad Ali. Tahu sanad Ali? Kamu tidak menukilkan katanya di dalam majmu' syarah muhadzab. Katanya di dalam syarah Sahih Muslim. Karena kamu gak lihat sendiri. Tapi ketika kamu sudah membukanya sendiri. Kamu akan menyatakan dengan sanad yang sangat tinggi. Karena kamu membaca sendiri. Saya sudah baca dalam majmu' atau al-majmu' syarah muadzab. Dan aku sudah baca dalam syarah Sahih Muslim oleh Nawawi. Bahwa beliau dengan tegas melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan secara mutlak. Ayyuhas syafi'iyah. Maka wahai orang-orang yang mengaku madhab syafi'i. Inilah ucapan Imam Syafi'i dan ucapan ulama syafi'iyahnya. Yang tentunya lebih tahu tentang ucapan Syafi'i. Rahimahullah. Lebih tahu tentang ucapan Muhammad ibn Idris al-Imam. Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah. Wa qala Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah. Tokohnya Hanabilah. Imamul Hanabilah. Sudah kita baca ulama Malikiyah. Sudah kita baca ulama Ahnaf. Sudah kita baca ulama Syafi'iyah. Dan sekarang kita baca ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah. Yang kunyanya Abu Muhammad. Namanya Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah. Imamul Hanabilah. Tokoh ulama madhab Hanbali. Sahibul Musannafatil Kibar. Yang juga penulis kitab-kitab besar. Kalmughni wal Kafi. Kalmughni wal Kafi ini kitab-kitab besar beliau. Sekian jilid. Qal beliau berkata, wala yajuzu ittikhadul masajid alal qubur. Tidak boleh menjadikan masjid-masjid di atas kuburan. Artinya ini membangun masjid di atas kuburan. Lianna Nabi SAW qala, karena Nabi berkata, la'anallahu al-yahud wa al-nasara. ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena Nabi berkata, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Qala warwina anna ibtida' ibadatil asnam ta'dhimul amwat. Telah diriwayatkan kepada kita, kepada kami, bahwa permulaan penyembahan berhala, awal ibadatil asnam, ibtida' ibadatil asnam, bahwa permulaan penyembahan berhala adalah ta'zimul amwat, awalnya pengagungan orang mati. Wattikhadu suwarihim, dan membikin gambar-gambarnya atau patung-patungnya. Wattamassuh biha wassalatu indaha, dan mengusap-usap kuburannya dan salat di sisinya. Intaha. Ini masih ucapan Ibnu Qudamah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, dan diriwayatkan kepada kami bahwa permulaan penyembahan berhala adalah pengagungan orang mati. Membikin gambar-gambarnya, mengusap kuburan-kuburannya, dan sholat di sisinya. Selesai ucapan beliau, bisa dilihat dari ucapan beliau dalam kitab Al-Mughni, Syarah Al-Khiraqi. Al-Mughni, Syarah Al-Khiraqi. Juz kedua, halaman 508. Juz kedua, halaman 508. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ini dari ulama Hanabilah juga, ammal muqarrabah fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah. Muqarrabah atau makbarah? Berarti yang muqarrabah salah cetak. Kolam. Lebih tepatnya makbarah. Yang ro dulu baru ba keliru. Harusnya al-maqbarah. Ba dulu baru ra. Ammal maqbarah fala farqa fiha bainal jadidah wal atiqah. Adapun kuburan-kuburan tadi, hukumnya sama. Tidak berbeda antara yang baru ataupun yang lama. Tidak berbeda antara yang jadidah, yang baru, wal atiqah, ataupun yang lama. Yakni tidak berbeda hukumnya dalam masalah membangun bangunan-bangunan tadi. Manin qalabat turbatuha aw lam tanqalib. Apakah sudah berbalik ataupun belum berbalik tanahnya. Yakni mereka menduga atau sebagian kecil orang karena kesalahpahaman mengira kalau yang baru tidak mengapa. Karena jelas mayat di bawah, tanah di atas. Sedangkan tanah tohur. Maka tidak mengapa sholat di atasnya. Tetapi kalau yang sudah lama, dikhawatirkan sudah tercampur. Mayatnya sudah hancur, dagingnya, serpihan-serpihannya, sudah menjadi ini, sudah menjadi ulat, sudah menjadi tercampur dengan tanah tadi. Bahkan bisa jadi dengan binatang yang naik dan turun, walaupun binatang kecil, ada yang naik nama binatang pengurai. Segala macam jenis binatang pengurai. Bisa naik, bisa turun, masuk ke lubangnya, ke atas lagi. Sehingga tanah itu sudah bercampur dengan serpihan-serpihan jenazah. Maka kata mereka tidak boleh sholat di atasnya. Maka yang tidak boleh sholat di atasnya adalah yang sudah bercampur. Yang sudah lama. Kalau yang masih baru gak apa-apa. Tidak. Kata mereka para ulama tadi tidak berbeda antara yang baru ataupun yang lama. Karena keharamannya bukan karena najis. Karena keharamannya, illatnya bukan karena najis. Wal hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Wujudan wa adaman. Ada dan tidak adanya. Ada illat, ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. Tayyip, sekarang illatnya apa? Dilarangnya sholat di sisi kuburan. Bukan masalah najis. Nanti terjadi lagi yang baru dan lama dibedakan. Tidak. Tidak boleh sholat di perkuburan yang ada rukunya dan sujudnya karena dikhawatirkan akan menyeret pada perkara-perkara yang syirik. Sehingga Nabi menyatakan, la taj'al qabri masjidan. Siapa? Qabri. Kuburnya siapa? Hah? Kuburan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah SAW jasanya hancur? Tidak. Tidak hancur. Artinya, ilatnya bukan karena serpihan-serpihan, karena Nabi menyatakan kuburanku pun tidak boleh. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Jelas-jelas-jelas ilatnya bukan karena najis, karena jasad Rasulullah SAW tidak hancur. Terjaga. Maka maknanya adalah dikhawatirkan akan menjadi wasanan yu'bad, akan menjadi berhala yang disembah. Maka dilarangnya salat di perkuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, ilatnya adalah sadduz-zari'ah. Sadduz-zari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Fala farqa fiha bainal jadidah wal 'atiqah. Fala farqa fiha baina man inqalabat turbatuha aw lam tanqalib. Maka hukumnya sama yang baru maupun yang lama, yang sudah teraduk tanahnya ataupun yang belum, tetap dua-duanya tidak boleh. Wala farqa baina an yakuna bainahu wa bainal ardi ha'il aw la. Juga tidak ada perbedaan apakah antara tanah dengan dia, dengan yang sholat, ada penghalang ataupun tidak ada penghalang. Karena mereka yang menganggap ilatnya adalah najis, mereka berkata, kita lapisi dulu dengan sejadah. Kita lapisi dulu dengan permadani, dengan sejad. Maka tidak mungkin kena. Ya kalau ilatnya najis, bukan itu ilatnya. Maka sama saja. Apakah pakai ha'il atau min ghairi ha'il? Li'umumil ismi wa umumil illah. Karena keumuman namanya dan keumuman ilatnya. Keumuman namanya kuburan. Yang baru namanya apa? Kuburan. Yang lama namanya apa? Kuburan. Kalau kamu memakai alas di situ, kamu sholat di mana? Di kuburan. Kalau enggak pakai alas, kamu sholat di mana? Di kuburan. Sama. Sedangkan para ulama tadi dari semua madhab berkata, jangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Jangan membangun di atas kuburan. Maka sama saja. Selama namanya kuburan, selama itu namanya apa? Kuburan. Karena ada beberapa orang yang membuat syubhat. Tapi dengan syair. Syairnya syair jahiliyah lagi. Bahwa tidaklah kita berdiri kecuali di atas bangkai-bangkai kaum Ad dan kaum Tsamud. Tidaklah kita berjalan kecuali di atas mayat-mayat orang-orang terdahulu. Ila akhir. Maksudnya apa? Maksudnya kalian tahu sejak dulu kala ada orang mati enggak di sini? Mungkin ada. Sekian miliar triliunnya manusia mati setiap zaman, dikubur di mana kita enggak tahu. Maka kata penyair tadi, jangan-jangan yang kita injak ini adalah bekas kuburannya kaum Ad, kaum Tsamud. Atau Bani Fulan dan Bani Allan. Dan tidaklah kita berjalan kecuali di atas bangkai-bangkai orang terdahulu. Akhirnya mengapa? Mereka bilang, jadi berarti kita tidak boleh sholat dimanapun. Masuk banyak kuburan. Bagaimana kita jawab? Ya. Dengan qawaid fiqhiyah. Dengan qawaid fiqhiyah. Al-yakin, la yazulu bisyak. Kita yakin ini bukan kuburan kok. Siapa yang nyebut namanya kuburan di sini? Tidak ada. Itu yakin. Tayib, apakah dulunya pernah ada kuburan? Wallahu a'alam. Mungkin iya, mungkin tidak. Syak. Maka ini tidak bisa mengalahkan yang yakin. Kalas. Tetapi kalau yang jelas-jelas summiya makbarah, summiyat makbarah kan, sudah dinama dengan makbarah, kalas. Tapi ini baru, tapi ini lama, tapi ini. Pokoknya itu kuburan bukan? Kuburan. Kata Nabi, jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Titik. Selesai. Li'umumil tasmiyah. Karena keumuman namanya. Pokoknya namanya kuburan tidak boleh. Kalau namanya bukan kuburan, boleh. Barangkali taruh di kali. Jangan dibahas di sini. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.